زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, yang itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengerjakan salat maghrib. Dan juga kemudian dilanjutkan insyaallah taala dengan menuntut ilmu agama, membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbeda seorang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia lapang, nyaman, dan sehat badan, ketika dibandingkan dengan seorang yang tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sulit, dia sempit, dia mungkin terhimpit, ataupun dia mungkin sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat seseorang nanti di surga? Maka salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan amalan seseorang yang dia sulit untuk melakukannya, akan tetapi dia tetap kerjakan amalan tersebut demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudhu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan berwudu, disempurnakan wudunya walau dalam keadaan sulit, menyempurnakan wudunya walau dalam keadaan sulit. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap tegar, tetap kuat, walaupun dia dalam keadaan sempit, dia menyempatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan buku kitab tauhid yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai kepada bab yang keenam, yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa bab ini lebih menerangkan lagi apa itu tauhid. Bab ini lebih menjelaskan lagi apa itu makna dari syahadat la ilaha illallah. Bab ini bukan hanya sekedar kita mengetahui tauhid adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tetapi bab ini lebih menjelaskan bentuk-bentuk daripada tauhid dan kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Seperti yang sudah kita jelaskan pada ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini dalam surat Al-Isra ayat 57, dan sudah saya terangkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa salah satu bentuk tauhid adalah ketika manusia atau sebagian manusia menyembah jin, menyembah malaikat, maka sebenarnya malaikat dan jin tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan dari tauhid adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan, kenapa Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini di dalam bab ini? Salah satu sebabnya adalah bahwa bentuk daripada tauhid dan bentuk mengamalkan syahadat la ilaha illallah adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan jin dan malaikat. Dengan jin dan malaikat. Orang yang bertauhid dan orang yang benar-benar mengamalkan syahadat la ilaha illallah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak mensyirikkan Allah dengan benda-benda mati, pohon, bebatuan, berhala-berhala, akan tetapi juga tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan makhluk-makhluk hidup, walaupun makhluk-makhluk hidup tersebut mulia di sisi Allah. Seperti para nabi, kemudian para malaikat. Dari para nabi yang paling mulia adalah ulul azmi. Dari para malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihi salam. Maka di sini Syekh menyebutkan surat Al-Isra ayat 57, tujuannya adalah bahwa tafsiran tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak mensyirikkan Allah walau dengan makhluk-makhluk hidup yang mulia di sisi Allah. Ini sebab yang pertama. Di ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh pada bab ini, kenapa Syekh menyebutkan surat Al-Isra ayat 57 di dalam bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kemudian di ayat yang kedua yang sudah saya jelaskan juga, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27, bahwa penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam bab ini menyebutkan surat Az-Zukhruf ayat 26-27 yang di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Di sini menunjukkan kepada tafsir tauhid, menunjukkan kepada makna syahadat la ilaha illallah, yaitu orang yang bertauhid adalah melepaskan diri dari sembahan, seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Inilah tafsiran tauhid, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari seluruh sembahan, apapun bentuk sembahan tersebut, dari mulai malaikat, dari mulai manusia, jin, bebatuan, pepohonan, benda-benda mati, seluruh sembahan beliau berlepas diri darinya. Dan itulah tafsir dari tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Dan saya sering mengatakan perkataan penulis juga bahwa tidak akan bermanfaat syahadat la ilaha illallah seseorang kecuali ketika dia berlepas diri dari seluruh macam kesyirikan. Percaya kepada jimat, percaya kepada cincin yang mendatangkan kekebalan, percaya kepada benda-benda yang dikatakan mendatangkan berkah. Maka orang yang bertauhid, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia harus berlepas diri dari semua kesyirikan tersebut. Dan harus berlepas diri. Ini yang disebut dengan tafsir tauhid. Makna dari tauhid. Saya bertauhid, artinya saya berlepas diri dari seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya berlepas diri untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta kesehatan, rezeki dan seluruh permintaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir tauhid. Nah, sekarang kita membaca ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini surat At-Taubah ayat 31, saya bacakan ayatnya. Wa qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Artinya, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kata-kata mereka di sini adalah ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka di sini, dalam terjemahan kita di halaman 25, menjadikan orang-orang alimnya, mereka di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih, putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Bapak, ibu, saudara-saudari, ayat ini maksudnya adalah kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbarahum. Ahbar adalah para alim ulama dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka dan juga ahli-ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Kok bisa kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan manusia sebagai sembahan selain Allah? Apakah mereka tidak punya akal? Paham maksudnya? Ya, kok bisa kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alim, para ulama mereka, para ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah? Bukan berarti mereka kemudian di sini ada orang alim mereka sembah, mereka sujud, tidak. Bukan berarti mereka di sini ada ahli ibadah kemudian mereka minta pertolongan kepada orang tersebut, tidak. Maksud menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah adalah, nah ini bentuk kesyirikan. Dan dari bentuk kesyirikan ini akhirnya kita mengetahui tafsiran tauhid dan tafsiran la ilaha illallah. Bentuk kesyirikan di sini adalah para kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan para ulama mereka adalah pendapat-pendapat mereka yang lebih didahulukan dibandingkan ayat Al-Qur'an, dibandingkan ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat atau Injil. Pendapat-pendapat ahli ibadah mereka lebih didahulukan dibandingkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh gampangannya. Kalau seandainya ulama kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan unta haram, maka padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkannya, maka mereka mengikuti penghalalan para ulama mereka, pengharaman para ulama mereka. Mereka berpendapat bahwa kaum unta adalah haram. Siapa yang berkata? Para ulama kami. Ini yang disebut dengan menjadikan para ulama, menjadikan para ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah. Menjadikan para ulama, menjadikan para ahli ibadah sebagai sesembahan selain Allah. Maka saya sering mengatakan, kalau ada orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan dia melakukan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam, ketika dinasihati malah mengatakan, ini adalah perbuatan guru kami, kiai kami, habib kami, tuan guru kami, meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau begitu ganti aja syahadatnya sudah. Ya, asyhadu anna kiaiku Rasulullah, ganti aja sudah. Kenapa demikian? Karena salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah dan salah satu bentuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, adalah tidak beribadah kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum Yahudi dan Nasrani mengikuti penghalalan dan pengharaman apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh para alim ulama mereka, meskipun berbeda dengan syariat Allah. Ini yang disebut menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca surah At-Taubah ayat 31, ini tafsirannya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka kita akan mendapati bagaimana kaum Yahudi, Nasrani, mereka benar-benar menghambakan diri kepada para ulama mereka, kepada para ahli ibadah mereka, dengan cara mengikuti apa saja yang dihalalkan, diharamkan oleh para alim ulama dan para ahli ibadah mereka, meskipun itu bertentangan dengan syariat Allah. Dan itu yang namanya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dianggap mensyirikkan Allah hanya percaya, hanya menyembah kepada berhala, ya, hanya berdoa atau membuat sesaji terhadap berhala, bukan. Termasuk kesyirikan adalah menjadikan para alim ulama sebagai pembuat syariat lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kesyirikan. Ya. Apabila lebih percaya kepada para ustaz, para kiai, para guru, lebih dibandingkan percaya kepada syariat Allah, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW pernah membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan para ahli, para alim ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan Isa sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di hadapan seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Lalu Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami dahulu ketika menjadi Yahudi dan Nasrani, kami tidak menyembah ulama-ulama kami. Kami tidak menyembah ahli ibadah-ahli ibadah kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini. Maksud daripada menjadikan ulama sebagai sembahan, menjadikan ahli ibadah sebagai sembahan adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna?" وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحْرِمُونَ. Bukankah mereka, para alim ulama, para ahli ibadah, menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka akhirnya kalian menghalalkan tersebut, padahal itu diharamkan oleh Allah. Dan bukankah mereka, para kaum Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama mereka, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Unta halal. Akan tetapi, ulama-ulama kaum Yahudi yang melenceng dari ajaran Allah, mereka mengharamkan itu. Maka kaum Yahudi dan Nasrani mengikuti pendapat ulama-ulama mereka. Ini bentuk menyembah kepada para alim ulama. Maka tidak benar. Ya? Seorang alim, seorang ulama, kita patuhi ketika mereka selantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak boleh kita taat. Kenapa? Karena ketika kita taat berarti kita menyembah ulama tersebut, dan ini sebuah bentuk kesyirikan. Di sinilah Syekh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ayat ini pada bab yang ke-6, tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Bahwasanya ayat ini menunjukkan tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Apabila ada orang yang mengikuti penghalalan dan pengharaman selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik kepada orang tersebut. Ya. Dan ini berarti tidak tauhid. Ini berarti tidak sesuai dengan makna syahadat la ilaha illallah. Maka hati-hati. Kalau seandainya ini semua sebenarnya yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka sesat? Satu penyakit mereka. Dan jangan pernah ikuti itu. Penyakit mereka yaitu al-ghulu. Apa? Ghulu. Terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan. Mengkultuskan seseorang di atas derajatnya. Selalu. Dan itu sudah dipesan oleh Rasulullah SAW. Iyakum wal-ghuluwa. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Artinya, jauhi kalian dari sikap terlalu berlebih-lebihan. Dalam hal apapun. Termasuk di dalamnya, mengkultuskan seseorang di atas derajat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap terlalu berlebih-lebihan. Sama di dalam ayat ini, wal masih abda Maryam. Dan mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Karena sikap terlalu berlebih-lebihan. Ya, sikap terlalu berlebih-lebihan. Menyatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada yang bertentangan dengan tauhid, dan inilah tafsiran tauhid, bahwa makna syahadat la ilaha illallah dan makna tauhid adalah mentaati Allah di dalam penghalalan dan pengharaman. Hanya Allah semata yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dicatat makna tauhid dan tafsiran syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Kalau begitu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila ada penghalalan dari seorang manusia, apapun derajatnya, kalau bertentangan dengan penghalalan Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu kita harus menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tidak pantas yang menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah kita pahami makna ayat bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sesembahan, maksudnya adalah apa maksudnya? Menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai pengharaman dan penghalalan selain Allah. Itu namanya pensyarikatan atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka diperintahkan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada sembahan yang tunggal. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Artinya ya, artinya bahwasanya orang yang bertauhid, orang yang memahami makna syahadat la ilaha illallah adalah orang yang menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tiada sekutu bagi Allah. Nah, ini salah satu makna dan tafsiran tauhid. Berarti Bapak Ibu, mulai saat sekarang, apabila ada pendapat manusia, siapapun dia, yang bertentangan dengan qala Allah dan qala Rasulullah, maka itu berarti ya, harus kita tentang. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan hanya siapa? Hanya Allah. Apabila ada orang yang meyakini ada yang berhak menghalalkan, ada yang berhak mengharamkan selain Allah, maka berarti orang tersebut telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penghalalan pengharaman. Makanya orang yang berhukum kepada selain Allah, seperti negara kita sekarang berhukum kepada Undang-Undang Dasar 45, tidak serta-merta dikafirkan, tidak serta-merta disyirikkan. Tetapi yang disyirikkan adalah siapa yang mengakui bahwasanya ada yang menghalalkan, mengharamkan selain Allah, maka itu yang keluar dari agama Islam. Ya, maka tidak serta-merta orang yang berhukum kepada undang-undang dasar itu termasuk orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak serta-merta langsung seperti itu sebagaimana pendapat kaum-kaum Khawarij. Orang-orang yang suka mengadakan pengoboman di sana sini, yang tidak bertanggung jawab, orang-orang pengecut. Ya. Umat Islam yang berdasarkan pemahaman para salafus saleh tidak seperti itu. Apabila ada yang menghalalkan zina, baru diharamkan, baru dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang mengharamkan, menghalalkan riba, baru dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tidak semua yang melakukan perbuatan zina, bahkan mungkin yang menghalang-halangi kaum muslim menutup tentang tempat perzinahan, bukan berarti mereka menghalalkan perbuatan zina. Itu harus benar-benar dipahami, ya. Yang dikatakan mensyirikkan Allah adalah ketika menjadikan sesuatu yang haram diharamkan oleh Allah, dia katakan halal. Ini baru syirik. Atau menjadikan sesuatu yang halal, dia katakan haram. Ini baru apa? Baru syirik. Kenapa? Dimanakah letak kesyirikannya? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal apa? Penghalalan dan pengharaman. Nah ini para ikhwah sekalian, disitulah letaknya tercelanya kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran-pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, bahwa tafsiran tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Makna dari tauhid, makna syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya Pak, tercela kalau ada yang menyebutkan barang siapa yang membaca ini maka dia akan mendapatkan faedah seperti ini, seperti ini. Barang siapa yang membaca itu maka dia akan mendapatkan faedah seperti ini, seperti ini. Padahal itu tidak ada di dalam syariat Allah, di dalam Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa tercelanya? Karena dia sudah menyebutkan sesuatu penghalalan, keutamaan tanpa dalil. Dan itu bisa bermuara kepada kesyirikan. Seperti misalkan salawat-salawat di zaman sekarang yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Pembacaan sejarah-sejarah di zaman sekarang, siapa membaca sejarah ini, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini. Siapa yang membaca sejarah itu, dia akan mendapatkan pahala seperti ini. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apabila ada orang yang meyakini pembacaan ini dan itu yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka berarti bisa berpengaruh kepada perkara tauhidnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah barang siapa yang mentaati makhluk dalam perihal penghalalan yang diharamkan dan pengharaman yang dihalalkan, sungguh ia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Saya ulangi. Barang siapa yang mentaati makhluk, entah itu alim ulama yang ditaati, entah itu tuan guru, kiai yang ditaati, ya, di dalam perkara menghalalkan apa yang diharamkan, karena mungkin mengharamkan apa yang dihalalkan, maka sungguh karena mungkin dia merasa ia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Mana mata-mata yang menangis karena Allah SWT. Saya beri contoh permasalahan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang dialami oleh kaum Yahudi dan Nasrani, Allah mengharamkan bagi mereka babi dan khomer. Para ulama mereka menghalalkannya. Maka mereka mengikuti penghalalan para ulama dibandingkan pengharaman Allah. Berarti kaum Yahudi dan Nasrani di sini sudah mensyirikkan Allah. Dalam artian sudah menjadikan sekutu bagi Allah. Siapa yang mereka jadikan sekutu? Para alim ulama mereka. Contoh yang lain lagi. Allah menghalalkan unta dan kambing. Mereka mengharamkan unta dan kambing. Barang siapa yang taat kepada ulama dalam penghalalan apa dalam pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu berarti telah menjadikan ulama tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Saya beri contoh, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jimat haram. Kalau seandainya ada seorang alim atau yang dianggap berilmu menghalalkan, maka berarti siapa yang mentaati orang yang dianggap berilmu tersebut, dia sudah menjadikannya sebagai apa? Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Contoh yang lain lagi dalam perihal kuburan. Kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujassasul kubur." Tidak boleh kuburan itu disemeni. Kalau di dalam bahasa Banjar, diatangi. Kita cukup menggali kubur, kemudian menguburkan mayat tersebut di atas kuburan, di dalam kuburnya, kemudian setelah itu menancapkan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu kubur. Cukup seperti itu. Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tujassasul kubur." Jangan kalian kerasi semeni kuburan tersebut. Apabila ada orang yang menentang hadis tersebut dengan anggapan bahwasanya ada seorang alim yang berfatwa seperti ini, ada seorang kiai yang menyuruh seperti ini, ada seorang guru yang menyuruh seperti ini, berarti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan. Berarti telah menjadikan si alim tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Maka hati-hati. Setiap penghalalan apa yang diharamkan, atau sebaliknya, setiap pengharaman apa yang dihalalkan, termasuk menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan azan dulu. Ya. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ketiga di dalam bab ini yang kita pelajari, bahwa tafsiran tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kita beranjak kepada ayat yang keempat yang dibawakan oleh penulis pada bab ini. Penulis mengatakan, wa qawlihi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini menunjukkan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Sebelum saya sebutkan, maka saya ingin jelaskan dulu ayat ini. Di antara manusia ada yang menjadikan sembahan selain Allah, ya, menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Bentuk menjadikan sembahan selain Allah atau bentuk penyembahan kepada selain Allah adalah mencintai mereka, sesembahan selain Allah, seperti cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk kesyirikan, yaitu syirik di dalam mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Kalau tadi syirik di dalam penghalalan pengharaman, kalau ini syirik di dalam mahabbah, dalam kecintaan. Karena tidak ada yang paling pantas untuk dicintai kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang mencintai selain Allah lebih dibandingkan kecintaannya kepada Allah, maka orang tersebut berarti telah melakukan kesyirikan. Berarti tauhid adalah, salah satu makna tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai. Nah, ini dia. Ya, catat baik-baik, tafsiran dari tauhid satu, salah satunya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak dicintai. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perihal kecintaan. Ya, dalam perihal kecintaan. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, seorang orang tua mencintai anaknya, para kerabat mencintai kerabatnya, apakah itu termasuk kesyirikan kalau begitu?" Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu cinta yang merupakan cinta jibillah. Cinta yang merupakan cinta tabiat seorang manusia. Yang dimaksudkan cinta di sini adalah cinta yang dibarengi dengan pengagungan dan rasa takut. Ya, cinta pengagungan dan rasa takut tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba perhatikan ayat ini. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Bagaimana mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu? Yaitu dengan mencintai mereka seperti cinta mereka kepada Allah. Ini namanya terjadi penyamaan. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal kecintaan. Karena tidak ada yang pantas dicintai dengan kecintaan yang dibarengi dengan pengagungan dan rasa takut kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang manusia cinta kepada keluarganya, cinta kepada ibunya, bapaknya, maka ini cinta yang merupakan tabiat manusia. Tetapi kalau itu pun cinta itu akhirnya dia mengalahkan hak Allah, maka itu berarti dia menjurus kepada kesyirikan. Contoh misalkan, seorang cinta kepada istrinya. Ya. Istrinya, dia sangat mencintai istrinya. Istrinya kemudian menyuruh kepada suaminya, "Kalau seandainya kamu benar-benar mencintai aku, maka janganlah pakai jenggot itu." Dipakai jenggotnya. Janganlah dipanjangkan jenggot. Maksudnya begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Suami ini mentaati istrinya dalam hal bermaksiat kepada Allah. Yaitu merapikan jenggotnya, kemudian pun memotong jenggotnya, atau yang semisalnya, yang bertentangan dengan syariat Allah. Maka ditakutkan suami ini lebih mencintai istrinya dibandingkan cintanya kepada Allah. Ditakutkan dia mensyirikkan Allah dengan istrinya. Dan terus ambil contoh seperti itu. Ya, hati-hati. Karena tidak ada yang paling patut dicintai dengan kecintaan yang dibarengi dengan dua hal. Ta'zim wal khauf. Pengagungan dan rasa takut. Itu cinta, harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang cinta kepada harta, akibat dia cinta kepada harta kemudian dia mengagungkan harta tersebut dan takut kehilangan harta tersebut, maka ini bisa-bisa dia akhirnya menyembah kepada harta tersebut. Maka tidaklah heran akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar." Sungguh celaka hambanya emas. Di sini disebutkan hamba emas. Ta'isa 'abdud dirham. Celakalah hambanya perak. Di sini disebutkan penghambaan terhadap perak. Kenapa? Karena dia sangat mencintainya dengan kecintaan yang dibarengi pengagungan terhadap emas perak tersebut dan rasa takut dari kehilangan emas perak tersebut. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, kecintaan yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Berarti termasuk tafsiran tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak dicintai. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencintai selain Allah, maka ditakutkan dia masuk ke dalam jurang apa? Kesyirikan. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tafsiran tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai. Yang mengharuskan tunduk dan patuh kepada Allah. Ini cinta yang harus hanya diberikan kepada Allah. Kalau ada cinta yang mengharuskan, mengkonsekuensikan tunduk patuh, maka itu cinta harus diberikan hanya kepada Allah. Kalau ada cinta yang melazimkan tunduk patuh kepada, diberikan kepada selain Allah, maka ini kesyirikan. Seperti yang saya contohkan tadi. Janganlah pian kayak orang-orang itu memotong celana di atas dua mata kaki. Ulun kada setuju mun pian kayak itu. Bininya, istrinya berkata seperti itu. Dia cinta kepada istrinya. Tetapi kecintaan tersebut dia melanggar syariat Allah. Kecintaan tersebut mengkonsekuensikan dia tunduk patuh kepada istrinya dibandingkan tunduk patuh kepada Allah. Ini namanya apa? Kesyirikan di dalam perihal kecintaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 165, Allah mengancam orang-orang yang berbuat syirik dengan siksa yang pedih. Wa annallaha syadidul iqab, syadidul azab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pedih siksanya. Bagi siapa? Bagi orang yang mencintai sembahan selain Allah dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, cinta yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, cinta yang mengkonsekuensikan apa? Tunduk dan patuh. Ya, perhatikan, cinta yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah adalah yang dibarengi dengan rasa pengagungan, pengagungan dan rasa takut. Yang menyebabkan dua hal, tunduk, kemudian patuh. Ini yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ya, kalau seseorang mencintai barangnya, mencintai mobilnya, maka tidak jadi mengapa, asalkan bukan dibarengi dengan rasa agung dan rasa takut yang menyebabkan akhirnya tunduk patuh kepada barang tersebut. Karena rasa cinta yang menjadikan tunduk patuh itu hanya berhak diberikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita, kalau kita perhatikan empat ayat ini, ya, maka tafsiran tauhid bukan sekedar mentauhidkan Allah dalam perihal ibadah saja. Tafsiran tauhid dalam perihal penghalalan, pengharaman. Ya. Tafsiran tauhid dalam perihal kecintaan. Tafsiran tauhid dalam perihal menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ya, bukan berhala. Dan terus seperti itu. Jadi tafsiran tauhid lebih umum. Bukan hanya sekedar sujud kepada Allah ataupun sujud kepada berhala. Yang ini tauhid, yang ini syirik. Bukan sujud itu saja. Tetapi tauhid macam-macam bentuknya. Ya. Tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang menghalalkan, mengharamkan, itu tauhid. Tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai dengan mengkonsekuensikan tunduk dan patuh, itu juga tauhid. Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, tiada sekutu bagi Allah dalam penyembahan kecuali Allah, maka itu disebut tauhid. Jadi itulah tafsiran tauhid. Makanya Syekh di bab yang ke-6 ini sengaja menyebutkan bab tafsiran tauhid. Bahwasanya tafsir tauhid bukan hanya perihal sholat untuk Allah. Kalau ada sholat untuk selain Allah berarti syirik. Bukan itu saja. Tetapi penghalalan, pengharaman, ya, itu milik Allah. Siapa yang menjadikan penghalalan, pengharaman kepada selain Allah, maka itu syirik, bukan tauhid. Kemudian kecintaan, itu milik Allah. Siapa yang mencintai selain Allah dibarengi dengan tunduk patuh, maka itu berarti bukan tauhid. Itu adalah kesyirikan. Yang tauhid adalah menjadikan cinta yang dibarengi tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus seperti itu. Itu namanya tafsiran tauhid. Tinggal satu riwayat yang disebutkan oleh penulis di sini, mudah-mudahan kita bisa mengambilnya nanti. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertinggal pada kita di dalam bab ini satu hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibawakan oleh penulis. Kita baca sehingga kita menyelesaikan apa yang dibawakan oleh penulis dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, wa fi sahihi 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dan di dalam riwayat sahih Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, makna dari hadis ini adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu yang bersyahadat la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah kemudian dia kafir dengan sembahan selain Allah. Ini konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah, harus dia mengkafiri sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Syahadat seseorang tidak akan bermanfaat kecuali ketika dia kafir terhadap apa yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah seperti orang-orang liberal sekarang, dia mengucapkan la ilaha illallah, bahkan yang sangat disayangkan di antara mereka adalah para intelektual, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meyakini kekafiran orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkafiri sembahan selain Allah, Kata mereka, agama selain Islam adalah semuanya benar, cuma jalan-jalannya saja yang berbeda-beda. Nah, ini bahaya. Syahadat la ilaha illallahnya tidak akan bermanfaat nantinya. Syahadat la ilaha illallahnya tidak akan bermanfaat nantinya. Kenapa? Karena orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia harus kufur terhadap sembahan selain Allah. Makanya ada perkataan para ulama, barang siapa yang meragukan kekafiran orang-orang yang kafir terhadap Allah, dia kafir. Ya, saya ulangi, barang siapa yang meragukan kekafiran orang-orang yang kafir terhadap Allah, dia kafir. Seperti dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi terhadap kaum Yahudi Nasrani masih meragukan, jangan-jangan mereka benar. Buktinya itu banyak yang menyembah, jangan-jangan mereka beda saja jalannya dengan kita. Mungkin tata cara sholat zakatnya saja yang berbeda, tujuannya juga kepada Allah. Ini tidak benar. Dan banyak orang yang kebablasan dalam hal ini. Ya, harus dia menyebutkan, meyakini la ilaha illallah, dan salah satu konsekuensi dia meyakini la ilaha illallah, harus kafir terhadap sembahan selain Allah. Makanya hati-hati dengan semboyan-semboyan kerukunan beragama. Kerukunan beragama itu bukan berarti meyakini bahwa sembahan selain Allah itu benar, bukan. Kerukunan beragama itu lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama, mereka punya agama, silahkan beragama masing-masing. Adapun ya, saya punya agama dan meyakini benar agama kamu, ini tidak benar. Salah, keliru besar. Ya. Jangan masuk ke dalam perangkap-perangkap iblis. Sebagaimana iblis membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Mungkin jalannya saja sama, ya. Mungkin seperti yang mereka sering gambar-gambarkan bahwasanya, ya, orang-orang liberal ini, mereka sering menggambarkan piramida. Ini adalah titik kebenaran. Semua agama menuju titik ini, kata mereka. Di sini ada Islam, di sini ada Nasrani, di sini ada Yahudi, di sini ada Buddha, di sini ada Hindu, dan terus seterusnya. Maka kata mereka semuanya sama, menuju satu titik, jalannya saja berbeda-beda. Ya, maka tidak ada yang boleh mengklaim sebagai agama yang paling benar. Karena seandainya ada yang mengklaim, mengaku sebagai agama yang paling benar, maka itu namanya kriminalisasi agama. Betul, mereka mengatakan situ, ya. Mereka mengatakan itu kriminalisasi agama. Artinya apa? Ini adalah sebuah bentuk kriminal, bentuk penyelewengan terhadap agama. Karena mengaku Islam sebagai agama yang paling benar. Kemudian nanti ada alasan-alasan orang-orang yang tidak paham tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan dianjurkan untuk tawadhu, untuk tidak boleh ujub, tidak boleh menyombongkan diri, maka jangan menganggap kita agama yang paling benar. Nah, ini bahaya, ini perkataan seperti ini bahaya. Kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Adapun agama-agama yang menyembah selain Allah, maka kita harus menyatakan mereka kafir. Ya, harus menyatakan mereka kafir. Tidak boleh tidak. Itu konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Dan di sini bukan berarti kita tidak rukun beragama. Seperti yang saya katakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling rukun agamanya. Dan konsep rukun beragama lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Silakan kalian beragama agama Islam, kalian beragama selain Islam, saya beragama Islam. Ya, tetapi menyatakan agama kalian adalah benar, agama kalian sama dengan Islam, maka itu tidak mungkin terjadi. Ya, yang mengucapkan la ilaha illallah, ini yang sering saya ucapkan, tidak akan manfaat syahadat orang la ilaha illallah kecuali dia harus kafir terhadap sembahan selain Allah. Tidak akan ada manfaat. Sejuta la ilaha illallah tidak akan manfaat kecuali harus kafir terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir, ini konsekuensinya. Dengan sembahan selain Allah, maka faqad harama maluhu wa damu. Maka telah suci, diharamkan darahnya dan hartanya. Maksud diharamkan di sini adalah suci hartanya dan darahnya. Maksudnya adalah tidak boleh darahnya setetes pun diteteskan. Hartanya secuil pun diambil. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, dibarengi dengan apa? Mengkafiri sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih meyakini, ah mungkin itu agama orang tersebut mungkin benar, kita aja yang terlalu sok mengatakan salah. Nah ini tidak manfaat la ilaha illallah, dan ini tidak menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi maksud hadis ini adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan sembahan selain Allah. Harus kafir dengan sembahan selain Allah. Harus menyatakan bahwasanya siapa yang menyembah selain Allah maka dia kafir. Dan harus tidak beriman kepada sembahan selain Allah, siapapun dan apapun itu. Kalau sudah itu dua itu terkumpul dalam diri manusia, baru haruma maluhu wa damu. Maka haram hartanya dan darahnya. Artinya hartanya tidak boleh diteteskan karena dia seorang muslim. Dan darahnya tidak boleh darahnya tidak boleh diteteskan, hartanya tidak boleh diambil secuil pun karena dia seorang muslim. Dan maksud dari hisabuhu 'alallahi azza wa jal artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghitung-hitung siapa yang mengucapkan kalimat ini. Apakah dia mengucapkannya karena keyakinan atau karena cuma ikut-ikutan? Ya. Ucapan la ilaha illallah itu bukan karena ikut-ikutan. Ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat adalah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah karena keyakinannya. Bukan karena abah, nini, kai, buyut, muslim, muslimah, kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Tetapi ucapan la ilaha illallah berasal dari keimanan hati. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimintai kecuali Allah. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada perkataan menarik dari perkataan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadith annahu la yahrum qatlul insan wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrayn. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya kecuali dengan terkumpul pada dirinya dua hal. Yang pertama ucapan la ilaha illallah, yang kedua dia harus kafir terhadap sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baru pada saat itu haram dirinya dibunuh, haram darahnya diteteskan, haram hartanya diambil secuil pun. Nah ini pelajaran yang menarik bapak ibu saudara saudari. Jadi ucapan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan la ilaha illallah, harus mengkafiri sembahan selain Allah. Misalkan ada orang-orang yang suka mendekatkan dirinya kepada selain Allah, kepada orang-orang yang dikubur misalkan. Maka meskipun dulunya kita mengagungkan si alim tersebut, ya, kita merasa dia adalah wali Allah, dia adalah kasyaf, orang pintar, maka ketika kita mengenal tauhid, kita harus kufur terhadap sembahan selain Allah dan harus mengatakan itu adalah kekafiran, kesyirikan. Sebagian orang masih memakai perasaannya, jangan-jangan itu yang dikubur itu benar-benar wali, jadi boleh dimintai. Jangan-jangan kita tidak, kita harus ya meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak dimintai kecuali Allah, tidak ada yang berhak dimintai perlindungan kecuali Allah, dimintai harta kecuali Allah, dimintai doa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang sudah meninggal, kuburan-kuburan keramat, maka tidak berhak untuk dimintai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, nah saya ingin mengulang dari ayat yang pertama. Kalau kita perhatikan, Ayat yang pertama, ini kan judul kita tafsiran tauhid. Makna syahadat la ilaha illallah. Kalau kita lihat ayat yang pertama, tafsiran tauhidnya adalah bahwa termasuk tauhid meninggalkan. Meminta kedekatan kepada Allah meninggalkan, meminta kedekatan kepada Allah dengan para orang saleh. Ini termasuk tafsiran tauhid yang sudah meninggal. Jadi kalau orang bertauhid adalah dia tidak mendekatkan dirinya kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Dia langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran tauhid. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat ayat, termasuk tauhid adalah meninggalkan sembahan selain Allah. Ini termasuk tauhid. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari sembahan yang kalian sembah. Meninggalkan sembahan selain Allah. Aku berlepas diri dari sembahan yang kalian sembah. Ya, illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Kemudian tafsiran tauhid yang ketiga kalau kita lihat di dalam bab ini yaitu meninggalkan. Penghalalan dan pengharaman hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Meninggalkan penghalalan, pengharaman hanya untuk Allah. Artinya tidak ada yang berhak menghalalkan, mengharamkan kecuali Allah. Ini tauhid. Nah, yang keempat yang barusan kita baca ayatnya yaitu tidak mencintai yang menyebabkan tunduk patuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu yang dengan cinta tersebut akhirnya kita tunduk patuh, tidak pantas diberikan rasa cinta tersebut kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ini tauhid. Nah, lihat disinilah makna dari bab tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Orang yang bertauhid tidak mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang soleh yang sudah mati. Enggak. Orang yang bertauhid langsung minta kepada Allah. Ya. Nanti ada perkataan, wah Allah itu kan kayak presiden. Kita harus melalui protokoler. Presiden saja kalau mau ditemui harus melalui apa? Protokoler, ajudannya dan segala macamnya. Dan Allah lebih daripada itu. Maka kita katakan Allah bukan presiden. Ya, Allah itu lebih kuasa dibandingkan presiden. Maka tidak perlu kita protokoler. Bahkan Allah berfirman, "Ud'uni." Ya, berdoalah langsung kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan bagi kalian. Nah, ini dia. Orang yang bertauhid, dia meninggalkan sembahan selain Allah, apapun dan siapapun. Seperti berhala, berhala dengan kedua macam bentuknya, berhala berbentuk makhluk hidup, berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup ataupun seperti manusia, dia tinggalkan sembahan selain Allah. Atau sembahan dari malaikat, dia tinggalkan sembahan selain Allah. Atau sembahan dari apapun. Orang yang bertauhid meninggalkan sembahan selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan sembahan yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Yang ketiga, orang yang bertauhid tidak ada, tidak mengakui yang menghalalkan dan mengharamkan kecuali siapa? Allah. Orang yang bertauhid tidak mencintai yang mengharuskan tunduk patuh kecuali cintanya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran tauhid. Ya. Ini yang disebut dengan tafsiran tauhid. Naam. Alhamdulillah selesai kita membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh di dalam bab ini, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca kandungan-kandungan pada bab yang ke-6 ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Naam. Ustaz. Untuk yang nomor 3 itu, Ustaz. Kayaknya kalau dari ana sih kok agak kalimatnya agak janggal, Ustaz ya. Artinya meninggalkan penghalalan, pengharaman hanya untuk Allah. Berarti kan penghalalan dan pengharaman hanya untuk Allahnya kok ditinggalkan gitu? Kecuali untuk Allah, ada kecualinya mungkin. Ya, kurang. Ya, tambahi kecualinya itu. Meninggalkan penghalalan dan pengharaman kecuali hanya untuk Allah. Ya, bagus masukannya. Dirubah kecuali hanya untuk Allah. Meninggalkan, ini kejelian berarti, bukan langsung menerima, bagus. Meninggalkan penghalalan dan pengharaman kecuali, ada kecualinya, hanya untuk Allah. Jazakallahu khair. Ya, ada yang lain masukan? Ini paham ya yang ketiga ini? Berarti tidak ada yang boleh menghalalkan, tidak ada boleh mengharamkan kecuali siapa? Allah. Maka semenjak ini kita orang yang bertauhid pantang untuk menerima amalan nih, amalkan pian akan sugih. Kalau tidak ada dalilnya, pantang kita untuk menerima. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalalkan mengharamkan kecuali Allah. Ini amalkan pian akan lancar berdagang. Apa dalilnya? Tidak ada dalilnya. Maka atau apa dalilnya? Tidak ada dalilnya, bahkan itu dibuat ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW, maka pantang kita untuk mengamalkannya. Nah, silakan Bapak kasih mic. Meninggalkan penghalaman, pengharaman kecuali hanya untuk Allah. Ya, ya, kecuali hanya untuk Allah. Sudah benar, tambahan beliau betul. Nah, ada beberapa hal dari bahan-bahan kajian kita sebelumnya. Selain mahabbah ilallah, selain khauf, ada juga roja, berharap. Apakah itu kajian tersendiri ataukah dalam poin 2 tadi mahabbah dengan takut itu perlu ditambah lagi dengan mengharap? Masuk ke dalamnya, Pak. Dalam. Ya, masuk ke dalamnya. Ya, tidak mencintai yang menyebabkan tunduk patuh kecuali kecintaan hanya kepada Allah. Masuk ke dalamnya. Ya, karena seperti yang saya ucapkan, kecintaan itu harus dibarengi dengan rasa harap dan rasa takut. Yang kedua, ada beberapa nih. Yang kedua, istilah umumnya di masyarakat itu kan ulama warasatul anbiya itu kan. Apakah itu, apakah kita mengkategorikan mereka itu hanya sebagai taklid buta ataukah justru terseret juga kepada syirik apabila menghalalkan? Contohnya umpamanya dalam keadaan darurat tidak ada makanan, itu dalam pengecualian kan babi pun yang diharamkan boleh dimakan atau dihalalkan. Iya, bagus pertanyaannya. Di sini perlu dipahami, Nabi itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innal ulama warasatul anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Artinya sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Lihat kata-kata pewaris para nabi. Jangan sampai disalahi, para ulama pewaris para nabi Kemudian berarti para ulama ini boleh membuat amalan tersendiri, syariat tersendiri, ibadah tersendiri, pengharaman tersendiri? Enggak. Kenapa tidak? Kenapa bukan begitu kita memahaminya? Karena hadis selanjutnya, lihat, wa innal ulamaa waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiyaa lam yuwarrithu dinaran wala dirham, walakin warratsul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Kalau para ulama pewaris para nabi, apa yang diwarisi? Yang diwarisi adalah ilmunya para nabi. Berarti yang dimaksud ulama pewaris para nabi adalah ulama-ulama yang menyebarkan ilmu para nabi, bukan berarti membuat ilmu baru. Ini yang keliru dipahami oleh sebagian orang, bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian akhirnya dengan kalimat itu memang hadis sahih, tetapi dia salah memahaminya. Dengan kalimat itu akhirnya menjadikan ulama boleh membuat amalan apa saja yang belum ada contohnya dari Rasul, membuat keutamaan apa saja. Saya sering kan mengatakan keutamaan, misalkan membaca salawat ini keutamaannya ini. Maka hati-hati, kalau tidak ada dalilnya, ditakutkan nanti kita masuk ke dalam ini, penghalalan pengharaman kepada selain Allah. Ya, mulai semenjak saat ini kita tidak boleh mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, karena ditakutkan masuk kepada penghalalan pengharaman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh yang disebutkan oleh Bapak tadi, bahwa kalau seandainya tidak ada makanan dan menyebabkan akhirnya kita mati, kemudian kita diperbolehkan untuk makan daging babi, maka pada saat itu adalah sebuah kaidah fikih yang disetujui oleh para ulama berdasarkan nas-nas dari Al-Qur'an. Ya, persetujuan itu berdasarkan nas, bukan pendapat mereka sendiri. Karena di hadapan kita ada dua kemungkaran. Kalau kita tidak makan kita mati. Kalau seandainya kita makan ini haram. Nah, di situ ada namanya kaidah akhaful dararain, yaitu kita disuruh, diperintahkan dalam agama Islam itu mengambil mana yang paling ringan mudaratnya. Dua-duanya ini mudarat, ya, bahaya. Kita tidak makan mati, bahaya, tidak menjaga diri kita. Kalau makan, yang dimakan hanya ada, misalkan pada waktu itu di tengah padang pasir atau di tengah hutan, yang ada hanya babi, ini juga bahaya, memakan yang haram. Maka kita dihadapkan dua hal yang berbahaya. Maka mana yang paling ringan bahayanya? Yang paling ringan bahayanya adalah memakan babi dibandingkan kehilangan nyawa. Maka pada saat itu berlakulah kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Itu pun tentunya sesuai dengan takdirnya, dengan takarannya. Jangan bertambah. Dan yakin kada nyaman. Ya. Kenapa? Karena ada hadis, ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Ini hadis menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak bermanfaat, maka dia akan hilang di tengah-tengah manusia. Dan apa yang bermanfaat akan tetap di tengah manusia. Makanya saya katakan tadi pasti tidak nyaman. Daging babi dibandingkan daging yang dihalalkan oleh Allah pasti tidak nyaman. Ya, pasti tidak enak. Kenapa? Karena tidak bermanfaat untuk manusia. Ayat ini berbunyi fa amazzabadu fayadhhabu jufaan. Adapun yang tidak bermanfaat dia akan hilang di tengah manusia. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia dia akan tetap di tengah-tengah manusia. Bayangkan di pasar-pasar banyakkan mana? Daging babi atau daging sapi? Tapi kalau dilihat dari ranaknya babi dan sapi, banyakkan mana? Banyak kan babi? Pernah melihara kepian? Kalau wai. Bina semangat banget. Baik. Ya. Babi lebih banyak. Dia sekali lahir itu mungkin puluhan. Apa sapi cuma satu, dua, ya. Tapi yang terkenal di masyarakat, yang di pasar-pasar, bahkan di tengah orang-orang kafir yang penyuka babi, itu daging sapi lebih banyak. Ini pembuktian. Yang tidak halal pasti hilang. Pasti tidak berkah. Dan itu konsep berpikir seperti ini penting dalam perkara mengais rezeki. Jangan menghalalkan yang diharamkan. Karena yang haram pasti tidak berkah. Ya. Adapun yang halal itu yang tetap, itu yang bermanfaat, itu yang akan lama faedahnya. Jangan berpikiran ketika kita mengais rezeki bagaimana kita meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Apakah itu halal haram, setengah halal setengah haram? Ya, itu syubhat maksudnya. Ya. Akan tetapi bagaimana kita mencari yang halal karena itu yang akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, ada yang lain? Ustaz, silakan. Mengenai yang pertama Ustaz, kesimpulan tadi meninggalkan meminta kedekatan kepada Allah dengan meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Ya. Sekarang bagaimana kalau orang soleh itu masih hidup? Apakah dibolehkan? Ya. Kalau memang dibolehkan, batasannya bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini berkaitan dengan tawassul. Pada pertemuan yang sebelumnya saya telah menjelaskan tawassul. Arti tawassul yang benar apa? Arti tawassul yang benar apa? Mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Arti tawassul yang salah apa? Menjadikan sebagai perantara. Nah, yang terjadi di zaman orang-orang musyrik, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan berhala-berhala mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Makanya ada ayat yang berbunyi, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala ini, tetapi berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini tawassul yang keliru, menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Nah, itu tidak boleh terjadi kepada kita. Barang siapa yang menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal sebagai perantara antara dia, kata sebagian orang mengatakan, ulun banyak dosa, kada mungkin langsung minta kepada Allah. Kada supan kah ulun? Ya, di situ nah orang-orang soleh, makanya ulun ke kuburan ini, biar orang soleh ini mengangkat hajat ulun kepada Allah. Makanya mereka yang lebih pantas untuk berdoa kepada Allah daripada saya. Maka jawabannya tidak. Ya, karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Allah berfirman, "Rabb kalian berfirman kepada Allah berfirman kepada kalian, mintalah kepadaku langsung." Ganjaran orang yang minta kepada Allah, astajib lakum. Di situ fi'il mudhari, kata kerja langsung. Artinya astajib lakum, aku langsung kabulkan bagi kalian. Pasti aku kabulkan. Kata para ulama dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada fi'il mudhari yang terletak di dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kepastian. Artinya, kalau kita terjemahkan, Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, terjemahannya yang paling bagus seperti itu. Pasti aku kabulkan bagi kalian. Ya, karena di situ pakai fi'il mudhari, kata kerja present, yang terletak pada jawaban sebuah syarat. Nah, kemudian juga, dalil yang lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. "Idza sta'anta fasta'in billah." Ini menunjukkan kita tidak perlu perantara. Nah, jangan sampai tawassul kita menjadikan antara kita dengan Allah perantara. Itu yang tercela. Kenapa kita tidak boleh menjadikan orang soleh, ya, yang sudah meninggal sebagai perantara kita antara kita dengan Allah. Adapun kalau orang soleh tersebut masih hidup, maka dia bisa mengerjakan tawassul. Apa itu tawassulnya? Kan tawassul definisinya tadi apa? Mengerjakan sesuatu ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang soleh yang masih hidup ini bisa mengerjakan tawassul. Apa yang dia kerjakan? Berdoa kepada Allah. Berarti dia ini sekarang mengerjakan ketaatan kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul yang benar. Jadi diperbolehkan seseorang ya, meminta kepada orang soleh yang masih hidup. Tentunya yang bisa langsung berdoa untuk kita dan tidak pakai telepati-telepati. Misalkan ulun di Banjar, tuan guru ulun di Jakarta, langsung sampaikan perasaan ulun ke sana. Ya. Nah, ini tidak benar. Ya, ganti saja telepati itu dengan telepon. Oh, guru, doakan ulun. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh. Minta kepada orang soleh yang masih hidup dengan cara permintaan langsung, dan orang soleh tersebut mampu untuk berdoa kepada Allah, itu diperbolehkan. Dalilnya apa? Kalau ditanya dalilnya apa? Oh, banyak dalilnya. Rasulullah SAW minta didoakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu umrah. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu minta didoakan dengan sahabat-sahabat yang lain dan yang lain-lainnya. Ini diperbolehkan untuk minta doa kepada orang soleh. Tapi perhatian, ketika seorang orang tua meminta didoakan kepada orang alim, orang soleh, kiai, guru, habib, tuan guru, ya, boleh dia minta seperti itu, asalkan orang solehnya ini masih hidup. Cuma jangan lupa orang tua pun berdoa untuk anaknya. Karena doanya orang tua lebih mustajab dibandingkan doanya guru, kiai, ya, atau habib ini. Kenapa demikian, Ustaz? Apakah kedudukan orang tua lebih tinggi dibandingkan habib, dibandingkan kiai, tuan guru? Maka kita katakan mungkin tidak lebih tinggi, akan tetapi dia punya kesempatan besar. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fiihinna." 3 doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu doa dari 3 doa tersebut adalah da'watul walid, doanya orang tua. Maka saya pesan kepada orang tua, kalau anaknya sakit, Anda sendiri yang paling pertama untuk mendoakan anak tersebut sebelum Anda bawa kepada orang yang dianggap saleh alim untuk mendoakan anak-anak kita. Demikian, wallahu a'lam. Bagus pertanyaan, jazakallahu khair. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu, ya. Begini, Ustaz. Seorang anak yang dia dari kecil tidak hidup bersama orang tuanya, sehingga pendidikan agamanya berbeda dengan orang tuanya. Kemudian dia dewasa, dia ingin menikah. Lalu orang tuanya membuat satu persyaratan. Dia mau menikahkan anaknya apabila sebelum akad nikah minta syafaat dulu kepada kubah atau kepada kubur gitu, Ustaz. Lalu ya, bagaimana sikap anak nih, Ustaz, agar pernikahan tetap terjadi namun kesyirikan tidak dilakukan? Iya. Mohon penjelasan. Iya, jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kebiasaan yang harus dibetulkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat kalau punya hajat, mereka berkeyakinan harus berziarah ke kuburan-kuburan yang dianggap berkah dulu. Ya. Kalau punya hajat kawinan, punya hajat ingin bangun rumah, punya hajat naik haji, maka harus berziarah ke kuburan 7, ke kuburan 9, ke kuburan 10, ya, dengan meletakkan bunga-bunga di sana. Ini keyakinan pertama, dia belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, apabila diyakini dengan menziarahi kuburan-kuburan tersebut, kemudian melancarkan hajatnya, maka ini berkaitan dengan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang berhak untuk melancarkan urusan kita, memudahkan urusan kita, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada orang tua yang mungkin orang tua tersebut tidak mengasuh sang anak, akhirnya sang anak ini ingin menikah, sang anak itu perempuan misalkan, kemudian orang tua ini mewajibkan kepada calon menantunya yang laki-laki, boleh menikahi anak saya asalkan kita ziarah dulu ke kuburan-kuburan keramat, ke kubah dan segala macamnya, dan itu termasuk perbuatan yang mengada-ngada dan bisa menjurus kepada kesyirikan, maka yang pertama sang anak harus menasihati bapaknya, karena di sini walinya adalah bapaknya. Tidak akan bisa anak perempuan tersebut menikah kecuali bapaknya yang menjadi wali. Maka sang anak harus menasihati bapaknya. Dan disitulah letak perjuangan untuk menikah. Semua orang diuji sesuai dengan keimanannya. Dia harus menasihati bapaknya sesuai dengan ilmu yang dia dan usaha yang dia miliki. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa, bapaknya tetap bersikeras, ya. Kemudian juga tidak mau menikahkan dan hak perwalian ada pada bapak tersebut, maka bisa diangkat permasalahannya kepada pengadilan bahwasanya terjadi penyelewengan dari sang bapak, maka saya ingin pengadilan memutuskan siapa wali saya. Ya, sesungguhnya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hakimu waliyyu man la waliyalah. Seorang penguasa adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai walinya. Artinya di sini sebenarnya seorang perempuan tersebut mempunyai wali, akan tetapi walinya ini melenceng dari ajaran agama. Maka kita minta kewenangan dari pengadilan, yang nanti pengadilan tersebut akan meminta untuk mengabulkan perwaliannya meskipun tanpa syarat yang tidak dibenarkan dalam agama Islam tadi. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Afwan Ustaz, bagaimana kalau untuk kita sudah orang tua tapi tetap juga dia keras dengan apa dengan pendiriannya. Lalu kalau kita misalkan ke pengadilan agama, bagaimana kalau pengadilan agama itu dia satu pemahaman dengan yang keserikan, Ustaz? Iya. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita ketika kita pengadilan itu bukan berarti meminta agar agar bapak tersebut untuk menjadi wali. Karena kalau seandainya dia tetap bersikeras, ya, berarti nanti sesuai dengan hukum pengadilan dia bisa pindahkan kewaliannya misalkan kepada kakeknya. Jadi bukan berarti kita minta dengan keras atau tetap bersikeras untuk meminta si bapak tersebut menjadi walinya. Jadi pergi ke pengadilan tersebut untuk mencari wali yang lain, tapi dengan keputusan dari pengadilan sehingga perwaliannya itu sah. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan musim nih main bola, Ustaz. Nah, ini kan ada baju misalnya Messi. Nah, bola itu boleh dibolehkan? Asa misalnya Valentino Rossi kan bajunya kan terusan saking cintanya gitu kan namanya itu okay. Di kaos-kaos itu kaos-kaosnya kan musim sana main bola nih Messi apa Ronaldo, nah saking cintanya dia pakai baju itu, nah apa diperbolehkan? Iya, apakah diperbolehkan memakai kaos-kaos yang bertuliskan nama-nama pemain? Maka jawabannya lebih baik dijauhi. Saya tidak katakan itu sebagai penyimpangan agama yang berat, akan tetapi lebih baik dijauhi karena di situ terdapat pengagungan ataupun menjadikan orang-orang yang tidak pantas dijadikan sebagai idola dijadikan idola. Lebih baik dijauhi. Ya. Dan asal hukum pakaian dalam Islam adalah halal, apapun pakaian yang kita pakai, mau baju kaos, ya, mau baju kaos sepak bola. Tetapi lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Matas sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian beliau menjawab, "Madza a'dadta laha?" Apa yang engkau telah siapkan untuk menemui hari kiamat? Kemudian orang tersebut mengatakan, "La syai illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak ada sesuatu yang aku siapkan kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang bersama yang ia cintai di hari kiamat. Kalau dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, tentunya nanti hari kiamat dia akan bersama Allah dan Rasul-Nya. Kalau yang dia cintai adalah orang-orang yang suka minum khamar, ya, yang tidak pantas dijadikan idola, maka dia harus bersabar dengan orang-orang yang dia cintai nanti bersama dia di hari kiamat. Itu hati-hati ya. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama yang ia cintai. Nah, wallahu alam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan. Nah, kita ada 5 menit lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kita tanyakan yang keempat, Ustaz. Tidak cintai yang menyebabkan tunduk patuh kepada kecuali umrah. Jadi seorang ustadz gitu mengatakan bahwa ini boleh gitu, kan halal haram gitu maksud. Dalam dia mengatakan tuh bahwa memakai celana di atas di bawah mata kaki itu boleh katanya, nah, kan? Dan pengikutnya ini mengikutinya juga gitu. Nah, maksudnya ini apakah ini ada tingkatan kesirikannya bagaimana gitu, Pak? Tingkat kesirikan itu. Bagus. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini Ustaz, masalah minggu depan, minggu kemarin itu tentang kisah Abu Talib yang meninggal itu kan, Ustaz. Kan dalam periwayat itu beliau membantu dalam Islam gitu, Ustaz. Cuma di dalam hadis itu kan diceritakan beliau tidak bisa mengucapkan syahadat itu, Pak. Nah, dari situ apakah hadis itu menerangkan sampai di situ saja? Nah, beliau apakah mensolatkannya, memandikannya dan menguburkannya gitu, Pak? Ya. Nah, dalam konteks itu apakah beliau mensolatkannya, memandikannya gitu? Ya. Apakah hadis itu? Mohon penjelasan Bapak Ustaz. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ketika ada seorang, ketika kita mengetahui bahwa yang di bawah dua mata kaki di dalam neraka, ma asfala minal ka'bain fa finnar, yang di bawah dua mata kaki di dalam neraka, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Bukhari. Maka kemudian ada yang berpendapat bahwa tidak mengapa memanjangkan di bawah dua mata kaki. Lalu orang ini diikuti oleh orang-orang yang lain. Apakah yang mengikuti ini kemudian masuk ke dalam perkara kesyirikan, yaitu menghalalkan dan mengharamkan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka dilihat ya, apakah orang tersebut memang menghalalkan apa yang diharamkan, atau dia hanya berpendapat dengan pendapat selain bahwasanya isbal ada yang diharamkan, ada yang diharamkan dengan pengharaman jelas, ada yang dimakruhkan. Yang diharamkan adalah ketika dibarengi dengan sifat sombong. Jadi ustadz tersebut yang Bapak sebutkan tadi, dia berpendapat boleh memanjangkan di bawah dua mata kaki, ya, bertentangan dengan hadis Rasul. Apa maksud Anda? Apakah Anda menentang hadis Rasul, menghalalkan apa yang diharamkan, ataukah Anda berpendapat dengan pendapat lain? Yang sebagian ulama berpendapat dengan pendapat lain. Artinya, apabila dia berpendapat memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki, yang karena sombong sajalah yang diharamkan, adapun yang tidak sombong maka tidak diharamkan, tapi dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan, maka ini tidak masuk ke pada derajat kesyirikan. Paham ya? Dia hanya berpendapat bahwa orang tersebut boleh memanjangkan di bawah dua mata kaki karena dia menganggap dia tidak sombong. Yang sombong sajalah yang diharamkan menurut orang ini. Padahal itu pun pendapatnya keliru. Nah, orang-orang yang mengikuti pendapat ini, maka dia sebenarnya harus mengikuti pendapat yang benar dan yang kuat, bahwa alasan apapun ya tidak diperbolehkan seseorang memanjangkan pakaian dari dua mata kaki. Kenapa? Karena hadisnya banyak yang umum, tidak menyebutkan tentang kesombongan. Jadi tentang hadis isbal itu ada dua macam. Ada hadis yang menunjukkan bahwa apabila dia dibarengi dengan sombong, maka akan tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, baginya siksa yang pedih, tidak dibicarai oleh Allah. Siksanya tambah pedih kalau dengan kesombongan. Kalau tidak dengan kesombongan, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu pun sudah pedih. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti orang tersebut kemudian dikatakan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, akhirnya dia masuk ke dalam kesyirikan. Tidak semudah itu. Tapi dilihat niatannya. Kalau dia hanya berpendapat bahwa saya berpendapat seperti pendapat ini, dan itu pendapat sebagian ulama, tetapi kita lebih dekat dengan dalil bukan dengan perkataan ulama. Ya, kita lebih suka kepada dalil dibandingkan perkataan guru-guru kita. Nah, seperti itu. Paham ya, Pak ya? Nah, adapun perkara Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, di akhir beliau mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib, dia di atas ajaran Abdul Muthalib, maka karena orang kafir tidak boleh disolatkan. Ya, meskipun tidak ada riwayatnya, saya belum baca riwayatnya apakah Nabi menguburkan di mana? Yang jelas karena beliau orang yang belum masuk dalam agama Islam, ya. Dan itu takdir Allah. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, banyak dari keluarga-keluarga Nabi yang juga tidak masuk dalam agama Islam. Bahkan Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya Nabi Ibrahim, ya, bapaknya para Nabi, bapaknya tidak masuk dalam agama Islam. Jadi bukan sesuatu yang diharam, bukan sesuatu yang aneh. Jangan kita memandang sebuah perkara agama dengan perasaan saja. Sebagian orang memandang perkara agama dengan perasaan. Masa sih ibunya Nabi Muhammad SAW bukan muslimah? Masa sih bapaknya Nabi Muhammad SAW bukan muslim? Jangan dengan perasaan, tetapi dengan dalil. Adakah dalilnya? Kalau ada dalilnya, maka sami'na wa ata'na. Kita patuh dan kita taat. Itu keyakinan seorang muslim. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku wahai si fulan, bapakku wahai si fulan dan bapakmu itu di dalam neraka. Maka itu hadis sahih, kita harus terima. Jangan kita hanya memakai perasaan. Masa bapaknya Rasulullah, kita ini menghina Rasulullah dong? Tidak, bukan menghina. Akan tetapi menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti nyata bahwa hidayah milik Allah. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.